Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita bisa menghadiri ta'lim di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pula bagi kita dalam beramal yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Akan kita bacakan dalam kesempatan pagi ini keterangan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hikmah yang akan diraih oleh seseorang ketika dia berada di atas manhaj salaf. Namun sebelumnya akan kami sebutkan, sebagaimana telah kita tahu bahwa bermanhaj dengan manhaj salafi adalah satu hal yang wajib, bukan hanya sekedar pilihan. Boleh milih ini, boleh milih itu, bukan. Bahkan wajib. Karena adanya perintah dan adanya larangan jikalau kita menyelisihinya. Sehingga tidak diperkenankan seorang untuk bergonta-ganti manhaj. Ya. Bergonta-ganti, faham? Sesekali dia jadi salafi, kemudian besok jadi ikhwani, besok jadi tablighi, besok jadi sufi, besok jadi mutalawin, besok jadi gonta-ganti. Tidak diperbolehkan yang seperti itu. Siapa yang mengharamkannya? Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu. Allah pula yang mewajibkan kita berada di atas dakwah salafiyah. Di antara dalilnya ya kaum muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu." ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Barakallahu fikum. Jalan yang lurus, jalannya Nabi. Bid'ah itu bukan jalan yang lurus. Karena bid'ah itu bukan jalannya Nabi. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Ini perintah. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ini larangan. Larangan dari mengikuti jalan selain ini. Dan perintah mengikuti jalan ini. Ini menunjukkan lil wujub, akan kewajiban, bukan hanya sekedar pilihan atau jika engkau mau, jika tidak maka tidak mengapa, atau berpindah dari satu manhaj ke manhaj yang lainnya. Tidak, tidak seperti itu dalam beragama wahai kaum muslimin. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena ketika seorang mengikuti jalan-jalan selain jalannya Rasul, maka yang akan terjadi adalah seorang itu semakin jauh dari siratul mustaqim. Selain siratul mustaqim, wahai muslimin, sirat itu satu. Satu jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi. Ini semuanya pasti batil. Pasti batil. Walaupun tercampur padanya hak dan batil. Walaupun masih ada baiknya, tapi itu batil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq, kecuali pasti itu adalah dhalal, sesat. Walaupun tentunya yang namanya ahlul bid'ah, jangan kau gambarkan seperti musyrikin dan kafirin. Mereka masih muslimin, masih membaca Al-Quran, masih sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Tetapi mereka berada di satu jalan yang bukan jalannya Nabi, dikarenakan adanya bid'ah pada mereka. Dan mereka sesat. Semakin hari semakin sesat. Karena Allah memberitahukan, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Karena jalan-jalan yang lainnya, kalau kalian mengikutinya, itu semakin membuat kau jauh dari jalan yang lurus ini. Disebutkan oleh para ulama diantaranya kitab Abdul Manthur. Ucapan para ulama, وَمَزْدَادُ صَحِبُ الْبِدْعَةِ اِجْتِهَادًا إِلَّا اِجْدَادَ بُعْدًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اِجْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. Tidaklah seorang ahlul bid'ah, semakin dia sungguh-sungguh dalam kebid'ahannya, sungguh-sungguh dalam melakukan kebid'ahannya, militan, serius, semangat, tapi di atas bid'ahnya, إِلَّا اِجْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. Kecuali pasti akan semakin menambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dilarang kita untuk mengikuti bid'ah dan ahli bid'ah. Karena itu menyesatkan. Bisa difahami hadirin. Ini nas yang sangat jelas. Bahwa bermanhaj, berakidah dalam hal dalam hal ibadah, dalam hal diniyah, keagamaan, tidak diperkenankan kita untuk mutalawin. Kadangkala kita menjadi salafi di kalangan salafiyin. Kadangkala kita menjadi sururi di kala kita bersama sururiyun. Atau kadangkala kita ikhwani ketika kita sedang mengikuti seminar ikhwani. Lah, tidak seperti itu dalam beragama. Beragama itu adalah kokoh, alal haq, dan jangan yang lainnya. Hal ini kaum muslimin disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Adil Fawaid. Ketika beliau menyebutkan tentang pengertian siratal mustaqim. Ma huwa as-siratal mustaqim? Apakah, ma hiya siratal mustaqim? Apakah siratul mustaqim itu? Apakah siratul mustaqim itu? Lu mengatakan siratullah atau tariqullah. Siratul mustaqim itu adalah jalannya Allah. Alladzi nasabahu li'ibadihi. Yang Allah lah yang membikinnya. Diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Ini yang namanya apa? Siratul mustaqim. Ala al-suni rusulihi. Melalui lisan rasul-rasulnya. Dari definisi ini kaum muslimin, siratul mustaqim adalah jalan yang Allah bikin. Maka dengan demikian, bid'ah itu bukan siratul mustaqim. Bid'ah baik dalam perkara akidah, seperti kaum Asy'ariyah yang mengatakan nama Allah hanyalah 7. Atau masuk ke negeri kita menjadi 20 karena bercampur atau digabungkan dengan paham Maturidiyah. Abu Mansur Maturidi. Menjadi 20. Ini bid'ah dalam perihal keyakinan. Tentang jumlah asma wa sifat. Yang benar asma wa sifat itu hanya adalah berapa? 99 yang diberitahukan kepada manusia. Adapun yang masih tersimpan di alam gaib, maka tidak satupun yang mengerti berapa jumlahnya. Disebutkan dalam beberapa hadis tentang hal ini, walillahil asmaul husna. Disebutkan walillahi asmaul wa anna lillahi 99 isman faman hafadhaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, mi'atun illa wahida, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkan dengannya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Ini nas jelas menyebutkan nama 99 nama. Tiba-tiba muncul Asy'ariyah dengan 20. Maka pertanyaan besar, dari mana engkau menetapkan hal itu? Tak lain ini adalah bid'ah dhalalah. Maka Asy'ariyah bukan siratal mustaqim. Kenapa? Karena itu bukan yang dibikin oleh Allah. Demikian pula dengan bid'ah-bid'ah yang lain, tidak termasuk dalam pengertian siratal mustaqim. Bisa difahami hadirin? Di sini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, ala al-suni rusulihi, harus melalui lisan rasulnya, yang namanya agama itu tidak dengan cara laduni. Ngerti ilmu laduni, Bapak? Ilmu yang tiba-tiba tahu, tiba-tiba datang kepada dia tanpa melalui rasul. Ini hal yang batil. Atau manamat, mimpi-mimpi. Saya mimpi begini, saya mimpi begitu. Akan berubah begini, akan berubah begitu dengan mimpiku. Tidak. Agama ini harus melalui rasul. Dalam hal ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah amalan yang tidak melalui bimbingan rasul, maka amalan itu adalah dhalal, sebuah kesesatan. Famadza ba'da al-haqq illa ad-dhalal? Apa lagi selain al-haq kecuali pasti itu apa? Sesat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita memastikan, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua hal yang diada-adakan oleh manusia yang bukan termasuk dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu pasti dhalalah. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan siratul mustaqim. Bid'ah itu bukan jalannya Allah azza wa jalla. Bid'ah itu tidak melalui Rasul alaihi salatu wasalam. Bid'ah itu dhalalah. Wa in ra'an nasu hasanah. Dikatakan oleh Imam Ibn Mas'ud, wa kulla bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi. Allah jadikan jalan yang Allah bikin itu melalui lisan rasulnya itu adalah sebuah jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah azza wa jalla, mengantarkan manusia pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wala walaysa lahum tariqan siwa, tidak ada bagi manusia untuk bisa sampai kepada Allah azza wa jalla sebuah jalan selain jalan ini. Walituruku kullu masduda illa hada, bahkan semua jalan tertutup menuju Allah, tertutup, terhalangi kecuali jalan yang satu ini yang dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kaum muslimin tinggal mengikuti apa yang dibikin oleh Allah, apa yang dicanangkan oleh Allah, apa yang diterapkan oleh Allah azza wa jalla, tinggal ikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Al-Imam Ibn Mas'ud mengatakan, ikutilah oleh kalian saja apa yang ada, dan janganlah kalian membuat bid'ah-bid'ah, karena sungguh agama ini telah cukup bagi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita tahu kewajiban mengikuti manhajus salaf, maka apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik seorang mengikuti dakwah salafiyah? Maka Imam Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan di antaranya, kita bisa membaca yang pertama, kata beliau, annal multazima biha muttabi'un li amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, berpegang teguh dengan siratal mustaqim, maka dialah orangnya yang berpegang teguh dengan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah orangnya yang berjalan di atas amrullah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan diwajibkan untuk kita mengikutinya. Sebagaimana beliau mengatakan ketika beliau memberitahukan yang lainnya finnar kecuali yang satu. Yang satu itu ya kaum muslimin, Nabi mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, sebuah ajaran yang aku pegangi hari ini dan para sahabatku hari ini. Sebuah bimbingan yang aku ajarkan kepada para sahabatku hari ini. Sebuah keyakinan dan amalan yang kami kerjakan hari ini bersama sahabatku. Ini bukan anjuran. Ini menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena adanya ancaman, siapa yang tidak mengikuti hal ini, maka dia termasuk finnar, dalam neraka. Maka ketika kita berada di atas doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegangi prinsip-prinsipnya, akidahnya dengan benar, ibadahnya dengan benar, di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah, maka berarti kita berada di atas ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amr ilahi. Dan ini ya kaum muslimin, mendatangkan cinta Allah kepada mereka-mereka yang mengamalkannya. Disebutkan oleh beliau, wa bina'an 'ala hadza faman iltazama tilka al-awamir allati marrat ba'na fi wujubi ittiba'i salafi salihi fa huwa muttabi'un li amrillah. وَمَنْ اتَّبَعَ أَمْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ شَرِعَتَهُ. Lemahatakan, berdasarkan dengan apa yang kita telah sampaikan sebelum ini. Kapan? Di halaman sebelumnya. Ini halaman ke-42 yang saya baca. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang telah lewat pembahasannya tentang wujub ittiba', tentang perintah yang berupa kewajiban mengikuti manhajus salafus saleh, berarti dialah orangnya yang mengikuti perintah-perintah Allah azza wajalla. Ya. Wa man ittaba' amra Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah-perintah Allah, ahabbahullah, maka Allah akan mencintainya. Dikarenakan dia berpegang teguh dengan syariatnya. Barakallahu fikum wa ikum muslimin. Kita tahu definisi ibadah. Apa definisi ibadah kaum muslimin? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada semua hal yang Allah cintai dan semua hal yang Allah ridai, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan ini tidak terjadi kecuali ketika kita mengikuti Nabi dan para sahabat. Ketika seorang menyelisihi ajaran Nabi dan para sahabat, maka dia itu tidak di atas jalannya Allah, tidak di atas jalan yang Allah cintai, bahkan di atas jalan yang Allah murkai. Dia tidak bisa mengamalkan yang namanya ibadah dengan sebaik-baiknya. Wahai kaum muslimin, orang yang dikatakan ibadah adalah ketika dia berada di atas bimbingan Nabi dan para sahabat. Ketika dia beribadah tetapi di atas sebuah manhaj yang batil, maka menggugurkan amalannya. Hal ini disebutkan dalam kitab Lamidul Manthur ucapan Imam Syatibi, berdalil dengan kejadiannya kaum Khawarij. Di mana Khawarij, wahai kaum muslimin, mereka sholat, mereka puasa, mereka membaca Al-Quran, mereka ini, mereka itu, banyak yang mereka lakukan. Bahkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Kasyistar, Khawarij di zaman Nabi tidak ada kesalahannya kecuali dalam hal bid'atul hakimiyah. Mereka tidak ada kesalahan dalam hal tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat tidak. Mereka tidak seperti Jahmiyah atau Jabriyah, tidak. Mereka tidak seperti Mu'tazilah, bukan. Mereka tidak ada kesalahannya kecuali dalam hal hakimiyah. Tidak mau mentaati pemerintah yang sah, tetapi berkeinginan untuk menjunjung kalimat Allah. Ini yang mereka maukan, tetapi dengan manhaj huruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kesalahan inilah, wahai kaum muslimin, perhatikan, Rasul membabat habis Khawarij. Sebelum munculnya Khawarij, Nabi kita berkeinginan, lain adraktuhum, kalau aku menjumpai mereka, laqtulannahum qatla adin, aku akan membunuhi mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Salatnya mereka tidaklah dilihat. Qiraatul Quran, puasanya tidaklah dilihat. Kebenaran tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat tidaklah dilihat. Dikarenakan bid'ah yang satu ini yang ada pada mereka, bid'atul huruj alal hukam. Rasul mengatakan kilabun nar, anjingnya neraka. Syekh Rabi ketika membahas ini panjang lebar, di akhirnya beliau mengatakan, ini Khawarij zaman dulu kesalahannya dalam bid'atul hakimiyah, sedemikian Rasul dalam menyikapinya. Bagaimana jika lo kesalahan dalam hal asma sifat? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, menyerupakan Allah dengan makhluk seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Bagaimana, apa yang akan diucapkan Rasul kepada mereka? Apa yang akan diucapkan Rasul kepada mereka? Kuburiyun, yang mereka menyembah kepada kuburan. Apa yang akan diucapkan Nabi kepada mereka, wahai kaum muslimin? Tentunya lebih dahsyat lagi. Di sini diambil sebuah faedah besar. Kesalahan manhajiyah meruntuhkan amalan soleh. Walaupun di situ tidak ada bid'ahnya, kata Syekh. Walaupun dia benar rububiyahnya, uluhiyahnya, semua sifatnya, tetapi itu tidak dilihat. Kebaikan yang ada pada alul batil tidak dilihat ketika padanya terdapat penyimpangan manhajiyah dalam metode beragamanya, sebagaimana kisahnya kaum Khawarij. Sehingga kaum muslimin, siapakah orangnya yang berada di atas amrullah? Tak lain mereka-mereka yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, yang mengajarkan keharusan mengikuti salaf, yakni Nabi dan para sahabatnya. Ini keutamaan yang pertama. Dakwah Salafiyah menuntut kita di atas tauhid tanpa syirik. Dakwah Salafiyah menuntut kita, mengharuskan kita berada di atas sunnah tanpa bid'ah. Istiqamah terus ala tariq, di atas jalan yang benar. Tidaklah kita berbelok ke kanan, berbelok kiri terus. Tidak seperti itu dalam beragama. Bisa difahami hadirin? Yang kedua sekarang. Qala Syaikh Bukhari. Annal multazima biha muhassilun lil hidayati wassalamah min ad-dhalali waz-zayghi. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan meraih hidayah dan dia akan mendapatkan keselamatan dari penyimpangan dan penentangan. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena dalam dakwah salafiyah ini kita diajari tunduk dan patuh. Beristislam lillah bitauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Dakwah salafiyah ini mengajarkan kita terikat. Terikat kita dengan ketaatan kepada Allah azza wa jal dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada. Wal bara'atu minasyirki wal bid'i wa ahlihima. Dan kita diperintahkan dalam dakwah ini untuk menjauhi, berlepas diri dan meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan serta para pelaku keduanya. Maka dengan mengikuti dakwah ini wahai kaum muslimin, maka seseorang akan mendapatkan hidayah dan akan selamat dari kesesatan. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau mengatakan, wa hadha amrun bayyinun aidan. Hal ini adalah hal yang jelas. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah adalah dialah yang di atas hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman seperti imannya kalian, yang dimaksudkan kalian di sini adalah para sahabat Nabi, di mana turunnya ayat ini ada pada mereka, maka khitab pengucapan kalimat ini adalah diucapkan kepada mereka kaum mukminun ketika turunnya ayat ini. Fa in amanu, jikalau mereka beriman, bimitsli ma amantum bihi, seperti imannya kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya adalah apa? Siapa yang menyelisihi iman kalian, siapa yang mengaku beriman tetapi menyelisihi iman kalian, maka sungguh mereka tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah bersama Nabi dan para sahabatnya. Nabi kita mensifati dengan sifat al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan bimbingan, al-mahdiyyin yang telah mendapatkan hidayah. Maka siapa yang mengikuti jejak langkahnya mereka, berarti dia di atas hidayah dan dia selamat dari kesesatan. Dia selamat dari dhalal. Dari mana kita tahu ya kaum muslimin? Hadis Irbad bin Syariah فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati perpecahan yang begitu banyak. Maka di saat itu wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. 'Addu 'alayya bin nawajid, gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Perhatikan kaum muslimin. Nabi memberitahukan betapa banyaknya perpecahan. Perpecahan itu bukan untuk kita mengikutinya masing-masing, bukan. Perpecahan itu kaum muslimin yang harus kita lakukan dalam menyikapi perpecahan umat adalah solusi yang disampaikan Nabi dalam hadis ini, yaitu wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dengan mengikuti ini, kalian akan selamat dari kesesatan. Alias hadis ini tidak memberitahukan kepada kita bahwa al-haq itu satu, yaitu yang ada pada beliau dengan para sahabatnya. Yang lainnya yang begitu banyak tadi, semuanya adalah muhdatsat. Masuk dalam kalimat muhdatsat yang Nabi mengatakan dalam kalimat setelahnya, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Nabi hendak memberitahukan perpecahan yang banyak itu, yang disebutkan dalam sebuah riwayat 73 itu, semuanya adalah salah kecuali yang satu ini. Walaupun tentunya mereka masih ada kebaikannya, tetapi Nabi mengatakan finnar, atau Nabi mengatakan dolal, kecuali yang satu ini, yaitu ma'an al-yawmal wasabi, atau alikum bisunati wa sunnatul khulafa'ir al-mahdiyyin. Di sini kaum muslimin, al-imam Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, dengan ini seorang akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan ketika dia berjalan di atas dakwah as-salafiyah. Yang ketiga, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengannya. Ada air? Karena kalau enggak ada kita selesai. Yang ketiga, kaum muslimin, annal multazima biha ma'sumun, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga dari kesesatan. Wa aminun, dan dia akan dilindungi oleh Allah azza wajalla minal wuqu'i fi ikhtilafil madmum, dari terjatuhkan pada perpecahan yang tercela, wal firqatil madmumah, dan dari kelompok yang tercela. Jazakumullah khair. Perhatikan kaum muslimin dalam kalimat ini, bahwa orang yang mengikuti dengan sebenar-benarnya dakwah salafiyah, maka dia akan terjaga dari perpecahan. Barakallahu fikum, ada ucapan salafi juga pecah, bahkan pecahnya wakih banget. Ada salafi jihadiyah, salafi harakiyah, salafi apa qadiyah, salafi yamani, salafi madinah, salafi sururi, salafi apalagi pak, salafi wakih banget. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, dakwah salafiyah itu satu, yakni dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berbilang dakwahnya Nabi. Siratul mustaqim hanya satu. As-siratul wahid la yata'addad. Jalan itu cuma satu, tidak berbilang. Adapun ketika seorang mengaku salafi, kemudian dia melakukan sebuah bid'ah, maka disebabkan bid'ah yang ada pada dia, keluarlah dia dari dakwah salafi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebab bid'ahnya. Walaupun dia mengaku salafi, yang namanya pengakuan manusia bisa, wahai kaum muslimin. Tetapi dalam kenyataan yang ada, pembuktian yang ada, pada mereka terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangan. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan di atas dakwah salafiyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Manusia kalau ada 100 orang, saya gambarkan kepada kaum muslimin, manusia seandainya ada 100 orang murni Al-Qur'an was sunnah bifahmi sahabat, dengan pemahaman sahabat murni, tidak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada hawa nafsu apapun, lurus, maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Kalaulah ada perbedaan perkara yang furu', yang tidak menyebabkan perpecahan, sama 100 orang ini, ya, sama dalam akidah, sama ibadah, sama manhaj, sama tidak ada hawa nafsu, tidak ada bid'ah pada mereka, sama. Selama mereka seperti ini, mereka aman dari perpecahan. Tetapi jika lo ada 100 orang itu, yang satu sudah mulai pakai hawa nafsunya, membolehkan kaum muslimin untuk hadir di majlis yang mereka-mereka yang mengajarkan kesesatan, atau melihat televisi yang mengajarkan kesesatan, yang di situ ada Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Hah? Seperti yang jatuh padanya siapa? Dzulqarnain. Dan dia memiliki beberapa mu'akhadat. Ya, kritikan tajam. Sampai-sampai Syekh Rabi mengatakan dia telah mutlawin. Makir. Dia insyaAllah tariqat Al-Halabi fil makr. Perhatikan ya kaum muslimin. Ketika dia jatuh pada sebuah bid'ah ini, dan ini menyimpang dari manhajus salaf, dia ingin bergabung dengan satu komunitas yang di situ terdapat pengagungan terhadap Muhammad Al-Arifi Al-Khariji, seorang Khawarij yang didatangkan oleh mereka, dijadikan sebagai guru pengisi daurah mereka, dalam keadaan sudah ditahdir. Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi didatangkan di tahun 2006 atau 2008 oleh mereka, dalam keadaan dia sudah ditahdir oleh kibarul ulama di tahun 1998. Ini penyimpangan besar pada mereka. Menggurukan ahlul batil, penyimpangan manhajiyah. Ternyata si fulan hadha yusajjik, memberikan tahyij kepada manusia. Untuk tidak apa-apa orang awam mendengarkannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini menyelisihi. Akibat penyelisihan yang ada pada dia terhadap manhaj ini, maka terlihat berpecah salafi. Yang hakikatnya bukan berpecah. Karena memang orang yang padanya bid'ah, dia tidak di atas jalan as-salafiyah. Dia yang menyempal dari jalan salafiyah ini. Dia yang menyisihkan diri, meninggalkan dalam dakwah ini, wahai kaum muslimin. Lambat laun terus nampak kalau dulu masih mutalawin, masih kesana, masih kesini, masih ini, masih itu, terus akhirnya diantar ucapannya Syekh Rabi, sebelum jauh-jauh hari beberapa tahun silam, beliau mengatakan bahwa dia anla astabid, aku tidak menganggap jauh bahwa dia akan bergabung dalam dakwah dengan sururiyun. Ternyata betul bergabung dengan mereka. Bukan hanya sekedar mutalawin. Kalau mutalawin masih bunglon, kadang warna ini, kadang warna itu. Sekarang sudah menjadi warna satu bersama mereka. Halabiyun, pengikutnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga siapapun yang ada padanya kepentingan duniawiyah, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang bid'ah, dialah yang keluar dari dakwah ini. Dakwah ini satu, ya kaum muslimin. Dakwah ini tuntutannya adalah engkau di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Ketika anda di atas bid'ah, penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, maka berarti anda telah terlepas dari dakwah ini. Anda yang mengeluarkan diri dari dakwah ini, dakwahnya Rasulullah SAW. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ya? Kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang kewajiban bersatu di atas hablullah. Hablullah itu adalah ajaran Nabi dan para sahabat. Hablullah itu adalah sunnahnya beliau dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Hablullah itu adalah siratul mustaqim yang padanya Nabi dengan para sahabatnya. Beliau berbicara panjang lebar, bersatu itu di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bersatu itu di atas hablullah. Maka siapa yang menyelisih ini, dialah yang menyempal. Disebutkan dalam ayat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yushaqiq, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Yushaqiq, syaqqa yashukum rubat, yakni ar-rasul fi tariq wa huwa fi tariqin akhar. Ini namanya syuk. Rasul berada di satu jalan bersama para sahabatnya, dia berada di satu jalan yang lainnya, jalan-jalan yang bid'ah. Maka Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Kami palingkan kemana dia berpaling, maknanya dialah yang nyempal dari al-haq. Dialah yang meninggalkan al-haq. Maka kami palingkan kemana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, dan kami tempatkan dia di jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya selain Nabi dan para sahabat menuju jahannam, Allah akan palingkan kemana dia berpaling. Sekalian ya, masuk kepada dhalal, untuk kemudian Allah tempatkan finnar. Semua nas kalau berbicara dalam hal ini, wajiban mengikuti Nabi dan para sahabat. Yang menyelisihinya, maka dia finnar. Tidak ada yang mengatakan, ya saya setengah mengikuti Nabi dan para sahabat, saya setengah salafi, setengah lagi tidak salafi. Tidak ada. Poros tengah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak bisa, wahai kaum muslimin. Atau saya kepengen setengah di surga, setengah di neraka. Bagaimana itu, wahai kaum muslimin? Dari pusat ke atas di surga, kakinya di neraka, begitu? La hawla wa la quwwata illa billah, hadza dhalal. Tidak diperkenankan kita untuk apa? Mencampur adukan. Tidak diperkenankan kita untuk berwarna-warni dalam beragama. Agama itu satu. Modelnya satu. Agidanya satu. Siapa yang tidak seperti ini, Allah tidak akan menerimanya. Dibentuk dalam kalimat nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Maka ya kaum muslimin, teori-teori persatuan yang disebarkan oleh ikhwanul muslimin, ya, tawaran-tawaran persatuan yang disebarkan oleh ikhwanul muslimin, yang penting bersatu, tidak perlu kita saling bantah-membantah, tidak perlu kita saling tegur, tidak perlu kita saling amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka menjaga persatuan, yang penting bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan saling menghujam, jangan. Ini adalah teori batil. Teori yang berbeda dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. wa'tasimu bihablillahi jami'an. Teori yang berbeda dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Nabi tidaklah mengatakan satukan mereka. Yang penting jangan ribut. Yang penting jangan saling menghujam, menghujat. Yang penting diam dari kemungkaran. Tidak, wahai kaum muslimin. Itu hakikatnya perpecahan. Karena perbedaannya tetap ada. Perbedaan itu akan membuat pecah satu dengan yang lainnya. Itu hanya bersatu fisik dalam satu gedung. Tetapi dalam hatinya, saya hak, kamu batil, kamu batil, kamu batil, saya. Semuanya seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Masul Jahiliyah, kullu firqatin tadda'i, semua kelompok mengaku dialah yang hak, duna ghairihi, bukan yang lain. Sehingga persatuan yang diadakan oleh mereka, persatuan secara fisik, ini melanggar manhaj, ini melanggar din Islam. Kenapa? Karena teori persatuan ikhwan muslimin mengharuskan untuk kita tidak amar ma'ruf dan mengharuskan kita untuk tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu amar ma'ruf akan menyinggung banyak pihak, dan dengan amar ma'ruf akan terjadi perpecahan menurut mereka. Dan jangan pula nahi mungkar, jangan kau bicara tentang bahaya syirik karena menyinggung banyak pihak. Jangan kau berbicara tentang bid'ah, menyinggung banyak pihak. Kalau kamu bicara tentang bid'ah dan bid'ah itu sesat, maka akan membuat perpecahan. Secara singkat, teori persatuannya yang dibawakan oleh Hasan al-Banna ini meruntuhkan Islam. Tidak boleh amar ma'ruf, karena itu akan menyebabkan perpecahan. Dan jangan nahi mungkar, artinya kamu melihat saudaramu sama muslim jatuh pada sebuah kebatilan, diam kamu, biarkan, daripada pecah. Loh, nanti dia sesat, biar. Lah nanti masuk neraka, biar saja masuk neraka, yang penting jangan ribut. La haula wala quwwata illa billah. Bodoh sekali kamu. Semuanya sepakat. Jangan nahi mungkar. Kita masing-masing memiliki cara dan model masing-masing. Jangan menyakiti. Jangan membuat ribut. Jangan apa? Mentahdir bahasa mereka. Karena tahdir itu fitnah bahasa mereka. Jangan memberikan peringatan tentang ini dan itu. Itu akan memecah belah umat. Berarti apa? Diam. Diam sudah. Lihat batil, diam sudah. Demi persatuan. Jangan bicara sunnah. Karena akan memecah belah umat. Diam sudah. Nah terus bagaimana? Ya bareng-bareng meneraka baiklah. Bareng-bareng digiring. Kita bersatu menuju neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Ini sefih dungu yang seperti ini. Yang harus dilakukan adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beritahukan yang baik kepada saudaramu agar mereka berpegang teguh dengan yang baik. Cegah mereka dari yang bid'ah agar mereka selamat dari ancaman neraka. Ini yang hak. Dakwah salafiyah tidak mungkin mau bersatu dengan dakwah ikhwan muslimin kalau ahlul bid'ah mau bersatu. Ahlul bid'ah ikhwan muslimin, karena mereka punya kepentingan apa? Masing-masing ahlul bid'ah punya kepentingan bid'ahnya itu jangan dikorek-korek. Bid'ahnya ini mau disebarluaskan, jangan dibantah. Maka mereka berkolaborasi dengan al-bid'ah yang lain, bisa nyambung. Karena kepentingannya sama. Adapun dakwah salafiyah enggak mungkin bisa bersatu dengan mereka. Dan mereka sangat benci dengan dakwah salafiyah karena dakwah salafi ini membongkar kedok ahlul batin. Membongkar kedok kebid'ahan. Mereka tidak akan mungkin mau menerima dakwah salafi ini di tengah-tengah mereka. Karena konsekuensi dakwah salafiyah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada kepentingan tendensi memperbanyak umat. Lah tidak. Dakwah ini kaum muslimin bukan banyak-banyakan pengikut. Jangan sampai itu menjadi ghayah. Banyak-banyakan pengikut dijadikan sebagai program tertinggi. Jangan, wahai kaum muslimin. Anda menyalahi sunnah. Ghayatuna tertinggi adalah ittiba'ur rasul dan para sahabat. Yang mau ikut, walhamdulillah. Yang tidak mau ikut, Allah tidak berikan petunjuk kepada dia. Kita berbicara lurus. Tentunya dengan fikih dalam dakwah, ya kaum muslimin. Tidak serampangan. Ya. Pelajari fikih dakwah, sampaikan al-haq. Dan sampaikan peringatan dari yang batil. Jangan kemudian karena kita berfikir banyak pengikut. Kemudian kita tidak pernah membahas tentang hak dan batil. Tidak pernah membahas sunnah dan bid'ah. Karena takut nanti kalau kita bahas ini akan pergi manusia dari jalan kita. Kemudian kita sedikit pengikutnya. Jangan seperti itu. Itu dakwah ikhwan muslimin. Jamut tabligh. Itu dakwah sururiyun. Mencari pengikut. Ghayatuhum itu. Ujung dari dakwah mereka adalah itu. Apalagi kalau sudah memiliki partai, ujung-ujungnya memperbanyak suara. Tahu memperbanyak suara, kaum muslimin? Memperbanyak suara itu memperbanyak jumlah mereka agar mendapatkan kursi. Lah kursi, kaum muslimin, toko mebel banyak. Mau beli berapa ada. Kok untuk rebutan? Oh muslimin, ketika mereka sudah mengatakan jumlah itu adalah ujung dari dakwah, maka akan ada pembolehan yang haram, pembolehan yang bid'ah, demi ini, demi itu. Alasannya demi kemaslahatan dakwah. Tak lain demi kemaslahatan kepentingan duniawinya dia. Alasannya kemaslahatan apa? Dakwah. Ini demi ini, demi ini. Maka tidak mengapa kita kolaborasi bersama dengan al-bid'ah. Demi ini. Demi ini, demi ini. Demikian akhirnya, Pak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini di antara yang bisa kita baca. Atau yang terakhir kita tambah sedikit. 5 menit lagi. Masih sabar 5 menit, kaum muslimin? Ya. Atau sudah capek ini, kan? Kalau antum capek, apalagi saya, Pak. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari, al-fikaku min subuli syaitan. Orang yang mengikuti dakwah salafiyah, dialah orangnya yang selamat fikak dari kalimat fakaya fuku fikak. Dialah orang yang terbebaskan min subuli syaitan, dari jalan-jalannya syaitan. Nabi kita SAW sebutkan dalil yang panjang. Dan hadirin insyaAllah sudah mengerti. Ibn Mas'ud mengatakan khattalana Rasulullah alaikum khattam. Suatu hari Rasul menggariskan bagi kami garis yang lurus. Khattalana Rasulullah khattan. Nabi menggaris garis yang lurus. Thumma khattan yaminihi. Kemudian beliau menggaris pula di sebelah kanan garis yang lurus ini. Garis yang banyak. Yang tidak ditentukan jumlahnya oleh Nabi. Demikian pula sebelah kirinya. Garis yang banyak sekali. Yang tidak ditentukan jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa perkembangan bid'ah begitu dahsyat. Muntasyir. Tersebar. Bid'ah itu satu hal yang tidak bisa dibendung. Lajunya. Karena bid'ah ini pada ujungnya sampai yaumul qiyamah akan bergabung dengan Dajjal. Seperti bid'ahnya Khawarij. Ini dia, wahai kaum muslimin. Bid'ah itu. Banyak sekali, wahai kaum muslimin. Nabi mengatakan, ma min sabilin illa wa'ali syaitan yadu ilaih. Tidak ada satupun jalan yang banyak ini sebelah kanannya. Dan jalan yang banyak sebelah kirinya dari garis yang lurus tadi. Kecuali di situ ada syaitan yadu ilaih. Yang mengajak manusia untuk masuk pada jalan-jalan tersebut. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ghulu al-jafa, ifrat wa tafrid. Ini dia. Kaum muslimin rahimani wa jami'ah. Satu-satunya dakwah yang bisa menyelamatkan kita dari jalan-jalannya syaitan tadi adalah dakwah salafiyah. Yang mengajarkan kita pada tauhid yang lurus. Sehingga selamat dari jerat-jerat syirik. Selamat dari jerat-jerat musyabbihah, mu'attilah, muharrifah. Selamat dari jerat-jerat kesalahan dalam hal akidah. Tidak masuk kepada pembahasan ayat. Tidak masuk pada bid'ah-bid'ah dalam akidah. Juga selamat dari bid'ah-bid'ah dalam hal ibadah. Lurus dia. Selamat juga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Lurus dia. Satu-satunya dakwah yang menyelamatkan kita. Yufakkikuna. Melepaskan kita. Min subuli syaitan. Dari jalannya syaitan. Adalah ketika kita bersama Rasulullah dengan para sahabatnya. Yang berujung pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Masih ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Tetapi sepertinya waktu sudah berlalu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan kokoh kepada kita dalam mengikuti dakwah salafiyah ini. Semata kita mengikuti dakwah ini lillah, karena Allah. Bukan karena fulan wa alan. Bukan. Bukan karena orang ini, orang itu. Bukan. Kita mengikuti dakwah ini karena mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan surga Allah Azza wa Jal. Mengharapkan siratul mustaqim. Kita masing-masing berhadapan dengan Allah. Bukan karena orang kita menghadap kepada Allah. Masing-masing datang kepada Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan dia membawa apa yang dia lakukan selama ini. Kepentingan kita di atas dakwah ini adalah kepentingan pribadi kita masing-masing. Bukan ustadznya yang berkepentingan. Lah bukan. Bukan pula al-muqimun al-dakwah. Para penggerak dakwah. Bukan. Kita masing-masing. Bisa dipahami hadirin? Karena kita masing-masing akan membawa diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.